بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, jabat pemerintah baik dari Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, dan Provinsi Jawa Timur yang sedang dalam perjalanan, tidak lupa natasarrufu bikum bi khuduri Profesor Dr. Abdullah Baharun, Rektor Universitas Al-Aqaf dari Yaman yang sudah dalam perjalanan ke sini, dan juga ada dua dosen dari Syria, yaitu dari Dr. Muhammad Darwish dan Mar'i Abdullah. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, tadi disebut oleh protokol, ada saya itu banyak tugasnya, bismillah panitia, bism macam-macam jadinya. Ada manakibnya, sebisanya sambil datang insyaallah. Sebelum itu semua, saya mohon Fatihah kepada para hadirin sekalian. Ada tiga Fatihah insyaallah yang saya mohonkan kepada bapak-bapak saudara-saudara sekalian yang hadir pada pagi hari dan siang hari ini, yang insya Allah dihadiri oleh tidak hanya manusia, malaikat-malaikat pada hadir. Amin. Berapa ratus ribu, saya enggak tahu bisa menghitung, tapi yang jelas luar biasa. Pertama, saya Fatihah untuk kepentingan saya sendiri. Mudah-mudahan didoakan diberi barokah umur. Amin. Sehat walafiat. Putra putri saya semuanya, amin. Mudah-mudahan menjadi waladan salihin salihat, amin. Bisa meneruskan perjuangan para ulama. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, ya kana Allah ya kana sa'in ya as-salamu as-salim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Fatihah kedua, saya mohon untuk mudah-mudahan keluarga dari almarhum Almarhumah Hamidah ibunya Nafisah, cucu-cucunya, cicit-cicitnya yang sudah berada di mana-mana, mudah-mudahan semuanya diberi barokah umur, barokah rizki, barokah amal, barokah segala-galanya, dijadikan waladun shalihin washolihat. Amin wal aminat. Amin. Mudah-mudahan jadikan orang-orang yang terlurus dalam melaksanakan ibadah, lurus dalam masyarakat aidah, as-sunnah wal jamaah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ketiga, saya mohonkan dijamin muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan fi Indonesia wa umuman fi alam Islam. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وتوفنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدنيا والدين. Mudah-mudahan orang-orang yang tidak baik, niat tidak baik, mudah-mudahan diselesaikan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala dini ya al-Fatihah. Bismillah. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para bapak-ibu sekalian saya hormati, atas nama keluarga dan panitia, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih tidak bisa berkata apa-apa kecuali kalimat jazakumullah khairan jazaa atas bantuan partisipasi moral maupun material, arah pemikiran, semua yang terlibat dalam kegiatan acara ini tidak terhitung banyaknya. Segala semua sektor yang ada di pemerintah dan seluruh yang terlibat semua dalam proses ini, baik itu dari pemerintah Kota Pasuruan sendiri, Kabupaten Pasuruan sendiri, secara full membantu pelaksanaan khol secara all out. Ya. Kami terus terang tidak mungkin, tidak mampu melaksanakan kegiatan sebesar ini kalau tanpa bantuan para hadirin dan hadirat semuanya. Para ibu-ibu di dapur yang kerja kurang 2 bulan yang lalu sudah mulai mempersiapkan acara ini. Kurang 60 hari sudah bekerja di dapur. Ini semuanya tidak ada lain. Ikhlas para santri-santri, para alumni-alumni terlibat seluruhnya. Masya Allah. Sangat terharu kan. Ya. Begitu besar perhatian para partisipasi dan para santri-santri almarhum, almarhumah ini, ya, ada perusahaan listrik negara, ada perusahaan PDAM, ada seluruhnya terlibat, ya, tidak bisa ngomong dari kepolisian full team menurunkan seluruh aparatnya di kota ini. Ini Pak Kapolres sudah datang nih, yang baru. Jadi betul-betul kerjasama yang sangat sinergi untuk menyelesaikan acara kita yang pagi hari ini. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Di samping itu juga terima kasih yang tak terhingga atas partisipasi bapak-bapak dari seluruh daerah, dari seluruh kegiatan yang ada, bantu apapun bantuan bermanfaat ya. Karena kita merupakan gawe yang besar, semua ya membutuhkan ya, yang tidak sedikit ya, kita tidak bicara volumenya sudah. Walaupun keluarga juga mempersiapkan, tapi apa artinya persiapan dari keluarga? Tidak seberapa. Yang terbesar partisipasi para masyarakat, para muhibbin, tentunya karena kalau dianalisa ke belakang bahwa ini tanaman-tanaman almarhum Kiai Hamid menanamkan dulu di masyarakat, begitu hebatnya menanamkan kedermawaan, menanamkan kasih sayang, sehingga sekarang mereka datang lagi untuk sedikit merasa berhutang budi apa-apa tidak tahu. Yang penting mereka merasa terbantukan oleh almarhum dulu masih sugernya. Itu mungkin analisa-analisa yang ada dalam diri kami. Kami tidak bisa merasa apa-apa. Permohonan maaf yang besar-besarnya terutama kepada tetangga kanan kiri yang sudi membuka semua pintu-pintu rumah tangganya untuk menerima hadirin dan hadirat yang tidak mungkin kita menampung semuanya di rumah sendiri karena tidak cukup tempatnya. Ya, ini kalau ada gangguan mungkin lalu lintas padat, macet dan sebagainya, kami hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini banyak manfaatnya untuk kita sekalian. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para ulama, saya ingin matur bahwa kalau disuruh menceritakan manaqib beliau mungkin ndak objektif nanti wong anake dhewe mesti ngapi-ngapino. Ndak enak. Tapi ingin kalau terpaksa harus disampaikan, saya ndak akan cerita hal-hal yang aneh-aneh. Hanya ada satu hadis Rasulullah SAW yang mungkin bisa saya nukil di sini untuk memberikan gambaran. Itulah manaqib beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya baca aja biar tidak salah. Saya nukil tadi di kitab Riyadhus Shalihin, "Inna Allah Ta'ala idza ahabba fulanan idza ahabba 'abdan." Allah Ta'ala kalau mencintai seseorang, saya yakin bahwa almarhum Kiai Hamid dicintai Rasulullah, dicintai Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah dan Rasul. إذا حتى عبدا نادى دعا جبريل ما كجبريل هاي جبريل فقال إني أحب فلانا فأحببه أكو مجنتي ساتر هذا Allah jauh kepada mereka Jibril, aku mencintai Kiai Hamid, katakan gitu ya langsung. Maka anda harus mencintainya. Allah Taala perintah kepada malaikat Jibril. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril langsung mencintai orang yang cintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hanya cerita itu semuanya jadi sama. Kemudian mereka Jibril mengumumkan seluruh malaikat dunia, sealam semesta ini. Mengumumkan bahwa fayaqulu inna Allah yuhibbu fulanan fahibbuhu. Ya. Allah mencintai Kiai Hamid, maka seluruh malaikat sedunia wajib mencintainya. Alangkah hebatnya. Fahibbu al-sama, maka semua malaikat di langit mencintai beliau. Summa yudha'u al-qabul fil ardi. Kemudian bisa malaikat itu punya tugas masing-masing. Ada malaikat penjaga laut dengan ikan-ikannya, ada penjaga hutan dengan seluruh hewan-hewannya, ada penjaga mungkin di udara dengan segala burung-burungnya. Itu diperintah oleh malaikat masing-masing penjaga ini di gunung, di sungai, dimanapun di hutan, untuk sama-sama mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas saja seluruh bumi, hewan, malaikat, jin bahkan mencintai beliau, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau makanya kadang-kadang kita dapat menerima cerita bahwa almarhum Kiai Hamid duduk di sini, ada burung dipanggil, burung sini datang. Tidak usah dipancing, tidak usah dijebak. Burung sini, tidur sini, sudah berangkat lagi. Berangkat burung. Iya, itu bukan cerita aneh. Memang ada hadisnya. Ulama mengatakan tidak man atau Allah atau aqul syekh, bahasa mentakwa kepada Allah, mentaati Allah, maka semut pun akan taat kepada orang. Kemudian selanjutnya yang enggak enak. Wa idza abghadha 'abdan, kalau Allah membenci seseorang karena amaliyahnya, karena perbuatannya, karena dosanya, karena penyimpangannya dan penyesatannya. Da'a Jibril juga. Abghadha 'abdan, kalau Allah membenci seseorang karena amaliyahnya, karena perbuatannya, karena dosanya, karena penyimpangannya dan penyesatannya. Da'a Jibril juga. Allah Ta'ala memanggil Jibril. Jibril, ini begitu fulanan, aku benci orang itu. Maka kamu harus benci dia. Abbas. Maka Jibril menyuruh Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka Jibril untuk benci fulan. Tidak tahu, tidak disebutkan, tidak bisa ngebut apa. Sebutkan apa, sebutkan. Dan fa'abid, amin, bencilah kepada dia. Baik begitu Jibril, maka Jibril membencinya orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini warning bagi kita sekalian. Su'inati fi alir sama. Kemudian Allah Ta'ala, mereka Jibril merintahkan seluruh penduduk alam semesta ini, langit, untuk membenci orang itu. Inna Allah yabghidhu fulanan. Fulan fa'abghidhuhu. Pakai jamak. Malaikat seluruh dunia, berapa juta malaikat, supaya benci orang itu. Alangkah sengsaranya dibenci seluruh manusia. Tidak hanya manusia yang benci. Baik wudhu alus sama, semua penduduk langit, bumi bencinya. Ya, mungkin ada konjeng ini nyokot. Ada tikus yang nyokot dia. Saking bencinya. Tikus benci pada orang. Oleh jengking, ya, akan benci pada orang yang dibenci oleh Allah. Karena apa? Diperintah oleh malaikat masing-masing. Na'udzubillah min dzalik ya. Hadis ini bagi pelajaran bagi kita. Tidak usah banyak cerita manakib, ini cukup ya. Bagi Kiai Hamid, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh datang sendiri tanpa apapun, tanpa babi bu, tanpa iklan, tanpa apapun. Khol ini mohon maaf, kami tidak mengadakan surat sumbangan khol. Naudzubillah min dzalik. Mohon maaf tidak. Ya. Ya, kami hanya mengadakan undangan. Bahkan yang biasa datang tanya, kapan khol-nya? Kalau enggak diberitahu malah marah, ini lucu. Enggak diberitahu khol-nya malah marah. Yang lucu ya. Biasanya kan diundang malas. Ini enggak diundang malah malas, malah marah. Ini yang enggak tahu apa daya tariknya apa, enggak tahu. Anda bapak-bapak sendiri yang dengan susah payah ada yang naik pesawat, ada yang sewa, macam-macam penerbangan ke sini dengan berbagai macam pengorbanan, harta, tenaga, pikiran, semuanya tidak diperhatikan, tidak dianggap berat dan tidak dianggap aneh. Semuanya datang dengan ikhlas, amin ya. Libdiqa'i maradzulillah, kecintaan kita kepada walinya Allah. Orang yang dicintai Allah itu adalah yang hebat di dunia. Kemarin tidak sengaja ada cerita baru, mungkin baru saya. Ada orang cerita saya, dulu kata orang ini orang NTB, empenan, datang ngomong-ngomong di jalan tidak sengaja ngomong begini. Saya dulu sering sama ayah saya dijak ke Kiai Hamid masih muda. Kemudian pada suatu saat ayahnya namanya apa sama lupa. Kemudian suatu saat ada orang non muslim ikut bapaknya ini ziarah ke sini ya, non muslim tuh, entah Buddha entah Hindu enggak tahu. Datang ke sini, bapaknya sudah hafal sering ke sini, kayaknya siapa yang tahu, langsung datang minta santri untuk maturkan, ini anak tamu dari Ampenan. Saya dengan kejadian tahun Melanggar undang-undang, itu rancangannya. Rancangannya seperti itu. Depak enggak ada, yang ada sipil, ya, pencatatan sipil, semua akad nikah dicatat, semuanya bertentangan dengan kaidah fiqhiyah. Saya ingat masa itu pertemuan di Jogja memutuskan bahwa pemerintah harus dilawan. Apa lawannya? Lawannya kunut nazilah. Ini saya tulis, kunut nazilah. Kelawannya dengan kunut nazilah. Tidak ada senjata, tidak ada demo. Pakai kunut nazilah. Makanya saya di sini menyebarkan. Ini ada rotip, di sini ada kunut nazilah. Mudah-mudahan. Perjuangan kita sekarang ini sama dengan perjuangan para ulama tahun 74 dulu. Hampir sama. Persoalannya hampir sama. Ini krusial sekali. Krusial sekali, tidak main-main. Ini warning bagi kita sekalian. Harus berjuang mati-matian. Kunut nazilah itu dibaca setiap sholat 5 waktu akhir rakaat terakhir. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya. Doanya boleh pakai Allahumma hdina fiman hadait, boleh. Tapi saya catat juga ada beberapa doa yang ditulis oleh para ulama yang ditukil di kitab-kitab. Saya pakai standar, saya pakai apa itu kajian kunut nazilah sampai mempelajari 4 madhab. Empat madhab saya tulis ini ada hasil kajian-kajian fikihnya memang masyruq boleh, ya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Kalau memang ada nazilatun, ada persoalan gawat, kita menghadapi persoalan gawat tidak main-main ini. 2017, 2019 itu ancaman bagi kita, ya. Kalau kita tidak main-main sekarang bisa hancur lebur kita. Naudzubillah min dzalik, ya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi, mudah-mudahan. Tapi kita harus mengantisipasi ngemis dengan Allah. Dilawan dungwe Pak nggih kadek pedang gak adek. Kadek gawe apa? Jal-jalu tak adek ya. Kadek ngasa penjalin maneh gak adek. Insyaallah kunut nazilah. Tahun 74 ulama melawan dengan kunut nazilah. Alhamdulillah sukses. Dan air perkawinan dicabut dirobah 100%. Dicabut, dicari dari DPR, dirobah 100%. Kalau enggak ya 80% dirobah total sesuai dengan fikih. Ini kajian-kajiannya banyak. Asy-Syafi'iyah qala bin Muhadzab ada, qala Nawawi bin Majmu', ya. Qala tu fi jamil aw faraid. Fa idza nazat muslimina nazidatun, kalau ada sesuatu yang perkara yang mencekam mati Islam, persoalan yang mati Islam, maka mereka berkunutlah seluruh sholat berjamaah. Mungkin bisa di, kalau sampean prihatin monggo dilakoni nggih. Niki niru perilakune atau perjuangane para ulama-ulama yang ada tahun 74 yang saya ikut menyaksikan sendiri. Itu di sini dikatakan boleh, bahkan sunat untuk mengatakan kunut nazilah. Kersa mboten nggih? Oke, masjid-masjid, musola-musola di desa, di kota, di daerah Jawa Timur, Pak, daerah Jawa Timur sampai saya Indonesia Raya. Mungkin digerakkan seperti itu. Waktu itu Kiali memerintahkan seluruh pondok se-Indonesia dikirim soal surat untuk kunut nazilah bersama. Dikirim surat. Diberi anjuran semuanya. Ini pembung khol. Tidak perlu kirim berita-berita lagi. Dan tidak rame-rame. Wong kunut sopi melarang sih. Wong dungwe. Masa dilarang wong. Ya. Pakai izin kan tidak kan. Tidak pakai. Nana. Undang-undangnya kunut. Izin tidak ada. Nah, kalau izin ini undang-undangnya segar ini ya. Atau buat undang-undang dulu tidak boleh kunut gitu. Nah, tidak protes orang Indonesia. Sak subuh-subuh ini gendeng gak ada kunut. Iya. Jadi ini mungkin kunut nazilah itu makanya saya tulis ini, Pak. Allahumma salimna wal muslimin wa'afina wal muslimin wa'tufina wal muslimin wa'afina wa iyyahum syarra masaib dunya wad din. Allahumma ihfadna wafaris anna wal muslimin. Allahumma qfina wa iyyahu wa masaib dunya wad din. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahun islam wal muslimin. Allahumma tuhlikna wa ajjal fi halaki man fi halakihi salah lil islam wal muslimin. Allahumma adfa'anna al-adha wal bala wal mihan wal fitan wa an sa'ir muslimin ajma'in. Allahumma man aradana warzal islam wal muslim bisu. Siapapun yang ingin niat jelek nang umat islam, niat elek nang wong islam, mbak tahu, tak tahu, mungkin tidak ada, saya ingin antisipasi saja. Siapa yang ingin nak duwe ati elek nang wong islam, nang islam itu sendiri bagi agama dan umat islam sebagai agama, fajar tadbirahum tadmirah, mudah-mudahan senjata makan tuan. Kapok mu apa? Ya, Allah sih balas, tidak usah kena balas. Dan Allah Taala yang menghancurkan. Allahumma ahlik a'da' al-islam, hancurkan musuh-musuh agama wal muslimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahil amin. Mudah-mudahan ya, ini hanya anjuran saya pribadi atas nama pribadi, tidak sama apa-apa, tidak atas nama ulama, bukan, saya bukan ulama ya, wong cuma biasa saja ya, biasa saja, saya usul saja dilakoni ini monggo, gak dilakoni kan menen menai. Ya guyonan aja ya. Boleh dilakoni gak boleh, gak dilakoni boleh. Ya apa-apa wong cuma usulan. Ya, wong saya apa? Saya bukan ketua MUI pusat ya bukan ya. Kalau saya ketua MUI pusat fatwane diturunkan wong ya. Fatwa ketua MUI pusat ono gawe ini. Lawan opo pasuruan. Karena apa-apa ini ya. Usare. Rawat di sana. Masyaallah. Ya, jadi ini monggo-monggo. Nggih, niki oleh-oleh saking hall ada di situ di roti itu ada tambahan si kecil itu untuk doa kunut nazilah, tambahan saja. Bisa sampean buang bisa, masukkan di sampah ya bisa, dibaca ya bisa. Terserah, nggih. Niki cuma ikhtiar mawon. Ikhtiar lainnya sudah mentok. Usaha ya wis, ngene ya wis, tapi ya ngibur ngoten iki ceritane. Jadi ada Islam akan selalu merongrong kalau dikatakan walantar doangkan Yahudu, tidak salah. Al-Quran tidak mungkin salah para hadirin. Kebenaran Al-Quran adalah mutlak. Paham ya? Kebenaran mutlak, kebenaran Islam adalah Al-Quran adalah mutlak. Tidak ada kebenaran selain Al-Quran di dunia ini, di alam semesta ini. Allah Ta'ala betul menurunkan 4 kitab suci, tapi 3 sudah hilang, yang ada hanya Al-Quran. 3 saja tidak berlaku. Sudah expired. Kalau obat expired. Untuk masa berlakunya. Injil sudah tidak berlaku sekarang. Taurat sudah tidak berlaku sekarang. Yang adanya Quran. Yang masih langgeng. Ya. Monggo. Quran satu-satunya. Dan Quran adalah mu'jizat. Yang langgeng ila yaumil القيامة إنا نحمزنا ذكرى وإنا له لحافظ. Allah Ta'ala yang menjaga. Tidak mungkin ada orang merubah Quran. Jangankan satu ayat, satu huruf pun hancur. Kalau ingin hancur, coba hancur sendiri. Ya, ini bukan main-main. Quran adalah milik Allah, dilindungi oleh Allah. Jangan main-main dengan Quran. Nonsel. Macam-macam ramai di sana sini bukan Quran. Ini kalau kita punya iman pasti prihatin hati kita, nangis hati kita. Ya, Quran dimain-mainkan, kita umat Islam diam saja. Bukan harus bergejolak, bukan. Saya enggak ingin adanya apa rame-rame, tidak. Cuma mari prihatin dengan doa, prihatin dengan nangis dengan Allah. Masing-masing kita nangis kepada Allah. Ya Allah, tolonglah umat Islam di dunia ini. Tolong umat Islam di Indonesia ini. Tinggal Indonesia yang enggak hancur umat Islam. Seluruh negara Arab sudah habis. Berkuek-suek. Ya, di Syria, di Mesir, di mana pun. Dihancurkan oleh adal Islam secara fisik dan realita yang ada. Mudah-mudahan oleh-oleh ini bisa dapat diterima dengan Syria, di Mesir, di mana pun. Dihancurkan oleh adal Islam secara fisik dan realita yang ada. Mudah-mudahan oleh-oleh ini bisa dapat diterima dengan baik. Monggo diamalaken, iso ndungono sak menit, iso ndungono sepisan, bae sepisan dadi mandine. Nggih. Dak tentu kiai sing mandi, Pak, mungkin sampean petani-petani di bawah-bawah, tukang macul-macul kuwi mandi dungone. Ikhlas kalau penting ana apa-apa. Kak ndek apa yang kesore iki? Nggih, 2000 pes. Engko apa? Wongku besok dina rokok pisan sego. Soale bayaran rokok kok siji. Terus mangane apa? Iku ikhlas ikhlas kabeh. Yakin ikhlas ikhlas kabeh. Nggih. Bungku kabeh sange ngake keringete metu. Jadi monggo mudahan nggih. Monggo. Terus kita kembali kepada ajaran yang benar nggih. Kita kembali kepada Fa'indana za'tu min syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Nggih. Kembali pada Quran hadis insyaallah. Semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kurang lebihnya saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.